بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى menjelaskan ما يستفاد من الحديث faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Al-ula yang pertama al-man'u minal wafa'i bin nadri idha kana fil makani alladhi uyyina lahu wathanun walau ba'da zawalihi. Larangan dari penunaian nazar apabila dilakukan di tempat yang dikhususkan untuknya sebuah berhala, walaupun setelah hilangnya berhala tersebut. Atsaniyatu yang kedua, faedah yang kedua, al-man'u minal wafa'i bin nadri bimakani 'idil jahiliyyati walau ba'da zawalihi. Larangan dari penunaian nazar di tempat dilakukannya perayaan jahiliyah walaupun setelah hilangnya, setelah tidak diselenggarakan lagi perayaan tersebut. Atsalitsatu yang ketiga, istifsalul mufti minal mustafti qabla al-fatwa. Faedah yang ketiga, seorang mufti meminta perincian dari orang yang meminta fatwa sebelum berfatwa. Arabiatu yang keempat, sadduz zari'atil mufdiyati ila syirki. Menutup celah yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Al-khamisatu yang kelima, tarku musyabahatil musyrikina fi ibadatihim wa a'yadihim wa in kana la yuqsadu dhalika. Meninggalkan sikap menyerupai orang-orang musyrik di dalam ibadah mereka dan perayaan-perayaan mereka, meskipun tidak dimaksudkan hal tersebut, tidak dimaksudkan untuk menyerupai. Tetapi ketika sebuah perbuatan menyerupai, maka ini sudah jatuh ke dalam larangan, meskipun tidak diniatkan untuk menyerupainya. As-sadisatu yang keenam, an-nadzabha lillahi fi al-makan alladhi yadhbahu fihi al-mushrikun aw yattakhidhunahu mahallan li'idihim ma'siyatun. Bahwasanya menyembelih untuk Allah Azza wa Jalla di tempat yang orang-orang musyrik menyembelih hewan sembelihan padanya, atau orang-orang musyrik menjadikannya tempat perayaan mereka, itu adalah perbuatan kemaksiatan, meskipun dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. As-sabi'atu yang ketujuh, anna nadral ma'asiyati la yajuzul wafa'u bihi. Bahwasanya nazar kemaksiatan tidak boleh ditunaikan. Al-thaminatu yang kedelapan, annan nadhra alladhi la yamlikuhun nadhiru كأن قال لله علي أن أعتق عبد فلان لا وفاء له. Bahwasanya nazar yang orang yang bernazar tidak memilikinya, seperti mengatakan wajib bagiku untuk Allah Azza wa Jalla membebaskan budaknya fulan, tidak boleh ditunaikan. At-tasi'atu yang kesembilan, wujubul wafa'i bin nadri al-khali minal ma'siyati dakhili tahta milkin nadiri. Wajibnya menunaikan nazar yang kosong dari kemaksiatan yang masuk di bawah kepemilikan orang yang bernazar. Al-ashiratu yang ke-10, anna an-nadhra ibadatun la yajuzu sarfuhu li ghairillahi. Bahwasanya nazar, yaitu penunaian nazar, merupakan ibadah, tidak boleh memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan باب من الشرك النذر لغير الله. باب termasuk di antara kesyirikan bernazar untuk selain Allah Azza wa Jalla. وقول الله تعالى dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yufuna bin nadhr, mereka menunaikan nazar. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. Dan nafkah apapun yang kalian infakkan atau nazar apapun yang kalian tunaikan, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, munasabatul babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab dengan kitab Tauhid, annal musannifa rahimahullahu bayyana fihi naw'an min anwa'i syirkil munafi littauhidi. Bahwasanya musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan di dalamnya suatu macam dari macam-macam kesyirikan yang meniadakan tauhid, wa huwa an-nadhru li ghairillahi, yaitu bernazar untuk selain Allah Azza wa Jalla, li yuhdhara wa yujtanaba, agar diwaspadai dan dijauhi. Adapun kesesuaian dengan bab sebelumnya, al-musannif rahimahullah di dalam hadis yang terakhir dalam bab sebelumnya, atau lebih tepatnya di dalam bab terakhir, di dalam hadis terakhir di dalam bab sebelumnya, disebutkan tentang nazar, maka alangkah tepatnya tatkala musannif rahimahullah membahas setelahnya tentang nazar. Qala hafizahullahu ta'ala minasy syirki, termasuk di antara kesyirikan ai al-akbar, yaitu syirik besar, an-nadhru li ghairillahi, bernazar untuk selain Allah Azza wa Jalla, li'annahu ibadatun, karena nazar, yaitu penunaian nazar, merupakan ibadah. وصرف العبادة لغير الله شرك. Dan pemalingan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla merupakan kesyirikan. وَالنَّذْرُ مَصْدَرُ نَذَرَ يَنْذُرُ. Dan nazar merupakan masdar dari nazara yanzuru. أَوْ جَبْعَلَ نَفْسِهِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ شَرْعًا ta'ziman lil manzuri lahu, yaitu mewajibkan bagi dirinya sesuatu yang sebelumnya tidak wajib baginya secara syariat dalam rangka mengagungkan pihak yang ia bernazar untuknya. Wa asluhu fil lughati al ijabu, dan pada asalnya di dalam bahasa Arab, an-nadru bermakna mewajibkan. Yufuna bin-nadri. Menunaikan nazar, yutammimuna ma awjabu ala anfusihim min at-ta'ati lillahi. Menyempurnakan apa yang mereka wajibkan bagi diri-diri mereka dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma syartiyatun. Ma pada ma wa ma anfaqtum syartiyah. Wa yajuzu an takuna mausulatan. Dan boleh pula berupa ma mausulah, yaitu bermakna alladhi. Wa ma anfaqtum ay walladhi anfaqtum. Anfaqtum min nafaqatin, nafkah, meninfakkan nafkah, yashmalu kulla sadaqatin maqbulatin wa ghairi maqbulatin, mencakup seluruh sadaqah baik yang diterima maupun yang tidak diterima. Aw nadhartum min nadhrin, atau nazar yang kalian tunaikan, yashmalu kulla nadrin makbulin wa ghairi makbulin, mencakup seluruh nazar yang diterima dan yang tidak diterima. Fa inna Allah ya'lamuhu, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengetahuinya, ay fayujazikum alaihi, lalu Allah Azza wa Jalla memberikan balasan kepada kalian atasnya. Fafihi ma'na al-wa'di wal-wa'idi, maka di dalamnya terdapat makna janji dan ancaman. Yaitu, kalau sadaqah dan penunian nazar kalian persembahkan bagi Allah Azza wa Jal, maka kalian akan mendapatkan ganjaran pahala. Tetapi sebaliknya, kalau sedekah maupun penunaian nazar kalian persembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka kalian akan mendapatkan hukuman. Al-ma'na al-ijmali lil ayataini, makna secara global dua ayat tersebut, annallaha yamdahu alladhina yata'abbaduna lahu bima aujabuhu ala anfusihim minat ta'ati, bahwasanya Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa yang mereka wajibkan kepada diri-diri mereka dari ketaatan-ketaatan. Kama annahu yukhbiru subhanahu annahu ya'lamu kulla sadaqatin tasaddaqana biha wa kullu ibadatin iltazamnaha lahu aw li ghairihi, sebagaimana bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan bahwa ia mengetahui seluruh sedekah yang kita sedekahkan dan seluruh ibadah yang kita wajibkan bagi diri kita untuknya atau untuk yang selainnya, selain Allah. Fasayujazi kullan ala hasabi niyyatihi wa qasdihi. Dan Allah Azza wa Jalla akan membalas setiap orang sesuai dengan niat dan maksudnya. Munasabatul ayataini lil babi, kesesuaian dua ayat tersebut dengan bab, annahuma yadullani ala anna an-nadhra ibadatun. Keduanya menunjukkan bahwasanya nazar, yaitu penunaian nazar, merupakan ibadah. Haitsu madahal mufini mufina bihi. Di mana Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang menunaikannya. Wa huwa la yamdahu illa ala fi'lin ma'murin au tarki mahdhurin. Wa huwa la yamdahu illa ala fi'li ma'murin au tarki mahdhurin. Sementara Allah Azza wa Jalla tidaklah memuji kecuali pada melakukan perkara yang diperintahkan atau meninggalkan perkara yang dilarang. Kama annahu akhbara annahu ya'lamu ma yasduru minna min nafaqatin wa nudhurin. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu yang muncul dari kita, baik berupa nafkah-nafkah maupun nazar-nazar. Fasayujazina ala dhalika. Wa sayujazina ala dhalika. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan kepada kita atasnya. Fadalla dhalika ala anna an-nadhra ibadatun. Maka itu menunjukkan bahwasanya nazar merupakan ibadah. Wa ma kana ibadatan fasarfuhu li ghairillahi syirkun. Dan yang merupakan ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Ma yustafadu minal ayataini, faedah yang bisa diambil dari dua ayat ini. Al-ula yang pertama, anna an-nadhra ibadatun fayakunu sarfuhu li ghairillahi syirkan akbar. Bahwasanya nazar merupakan ibadah, yaitu penunaian nazar. Maka memalingkannya kepada selain Allah Azza wa Jalla merupakan syirik besar. Athaniyatu yang kedua, ithbatu ilmillahi ta'ala bi kulli syai'in. Penetapan ilmu Allah Azza wa Jalla terhadap segala sesuatu. Athalithatu yang ketiga, ithbatul jazai alal a'mali. Penetapan balasan atas amalan-amalan. Arabi'atu yang keempat, alhathu alal wafai bin nadri. Hasungan untuk menunaikan nazar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan.